Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ حَفِظَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا Barakallahu fikum. Naam, kita hidup di dunia penuh ujian, penuh cobaan, penuh hambatan, rintangan. Namun bagaimana cara kita menghadapi rintangan tersebut? Bagaimana cara kita menghadapi hambatan tersebut? Namun tentunya perlu yang namanya kesabaran. Dan ini merupakan sunnatullah yang azza wajal, merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan kepada para hambanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, zat yang telah menciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, dalam rangka untuk menguji kalian, dalam rangka memberikan ujian kepada kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling bagus amalannya? Yang dimaksud paling bagus ini ada dua perkara, yaitu mana yang paling ikhlas amalannya, kemudian mana yang paling cocok sesuai dengan ajaran Rasulullah yang diiringi dengan mutabaah. Karena semua amalan yang diniatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, nah, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Kecuali dengan berapa? Dua syarat, yaitu al-ikhlas wal mutabaah. Dengan adanya rasa ikhlas memurnikan agama kita, memurnikan amalan kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ay'amal ar-rajulu 'amalan yabtaghi bidzalika wajah Allah. Seseorang itu beramal dengan sebuah amalan namun mengharapkan, hanya mengharapkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah, yaitu mencocoki sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Tidak atau bukan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang muhdatsat. Namun perlu diingat, naam, bahwasannya setiap perkara, amalan-amalan yang dia niatkan untuk ibadah, namun tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut mardudun, tertolak. Sebagaimana hal ini Rasulullah SAW telah jelaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadisnya Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Naam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada dasarannya dari kami, maka raddun ay mardudun, amalan tersebut tertolak, tidak terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Naam, kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala, alangkah besar nikmat yang diberikan kepada kita, nikmatul Islam, nikmatus sunnah, nikmat talabul ilm. Tiga kenikmatan yang besar yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini, yaitu nikmah al-Islam. Kita diberi agama, agama kita adalah agama Islam. Kita adalah seorang muslim, namun tidak sekedar hanya saja ucapan yang mana agama Islam ini agama yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini, na'am, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum al-Islam madina, dan aku ridha pada kalian Islam sebagai agama. Jangan sampai menganggap ada anggapan bahwasanya ada agama yang lain selain Islam diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Bahkan semua amalan yang muncul dari selain seorang muslim, selain orang yang beragama Islam, maka amalan tersebut la yukbal, tidak diterima. Sebagaimana hal ini Allah Ta'ala telah na'am berikan na'am di dalam firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima darinya, dan dia di akhir termasuk orang-orang yang rugi. Ikhwan fillahi hafizakumullah jami'an. Alangkah banyaknya dalil berkaitan masalah fadha'ilul Islam, keutamaan agama Islam ini. Bahkan agama para nabi mereka adalah agama Islam. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Malakatus Saba, yaitu Ratu Saba, na'am, yang masyhurnya dinamakan dengan apa? Dengan Bilqis, namun penamaan ini tidak sahih, tidak ada riwayat yang sahihah berkaitan masalah penamaan Bilqis, cuma ala masyhur. Na'am. Mungkin ada sebuah riwayat dari tapi Israiliyat, na'am, bahwasannya Allah Ta'ala berfirman ketika mengkisahkan tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, na'am, dengan Ratu Saba, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Waktu itu Ratu Saba masuk Islam. Wa aslamtu, dan aku masuk Islam, ma'a Sulaimana, bersama Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah SWT, Rabb semesta alam. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, agamanya apa? Muslim, Islam, agamanya Islam. Beliau Muslim. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, akan tapi beliau adalah hanifan muslima, adalah orang yang hanif, yaitu orang yang senantiasa mukbilu Allah, al-mu'ridu amma siwah. Al-hanifu huwa al-mukbilu Allah, al-mu'ridu amma siwah. Orang yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari selain Allah SWT. Walakin kana hanifan muslima, akan tapi beliau adalah orang muslim dan hanif. Naam. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, nikmatus sunnah. Yang mana nikmatus sunnah ini tidak ada tandingannya juga. Setelah mendapatkan nikmatul Islam, kemudian seorang mengenal sunnah. Karena dengan adanya sunnah, naam, seorang akan bisa memahami naam nilai-nilai, akan bisa memahami isi Al-Quran. Karena tidak mungkin seorang itu memahami Al-Quran dengan sendirinya tanpa adanya sunnah. Naam. Dan tidak bisa seorang itu beramal dengan amalan naam zahir Al-Quran saja, namun perlu yang namanya as-sunnah. Naam. Sehingga jangan sampai tertipu dengan firqah-firqah yang sesat, kelompok-kelompok sesat yang mengatakan Quraniyin, kami ini adalah orang-orang yang senantiasa berpatokan dengan Al-Quran, namun praktek amalannya apa? Nol. Praktek amalannya tidak ada sama sekali. Karena tidak mungkin seorang naam memahami Al-Quran saja tanpa adanya as-sunnah. Karena dalam as-sunnah contohnya, atau dalam Al-Quran contohnya, disebutkan wa'atimus sholat, dan tegakkanlah sholat, atau wa'yukimus sholat, atau wa'yutuz zakah, tegakkanlah sholat. Mereka itulah orang-orang yang menegakkan sholat, dan menegakkan zakat. Namun, kaifiyatus sholat, tata cara sholat, bagaimana zakat, berapa nisabnya, kemudian sampai kapan, apakah semua orang wajib zakat, atau bagaimana, semuanya dijelaskan dalam as-sunnah. Sehingga patokan kita adalah apa? Al-kitab was-sunnah. Inni tarikun fiikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Sungguhnya aku meninggalkan pada kalian dua perkara, dan apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat setelahku. Kitabullahi wa sunnati, yaitu kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dan hadis yang sahih, hadis Irbad bin Sariyah, anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin 'abdu 'alayha bin nawajid. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih ini menjelaskan tentang keadaan orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah, insyaallah taala akan Allah Ta'ala akan menyelamatkan mereka dari penyelewengan, dari kesesatan. Kata Rasulullah, fa innahu, maka sungguhnya, man ya'ish minkum, barang siapa yang masih hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, niscaya akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak. Kemudian apa solusinya? Jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Bukan sunnahnya orang-orang terdahulu, bukan sunnahnya orang-orang yang bejat, yang rusak, bukan. Nam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan juga jalannya, metodenya, prinsipnya khulafa'ir rasyidin di dalam memahami sunnah. Karena sunnahnya satu. Adapun sunnah yang kedua maknanya apa? Tariqah, jalannya, metodenya, prinsipnya khulafa'ir rasyidin di dalam memahami sunnah. Kemudian apa? Berikutnya 'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigram. Kenapa? Dikarenakan kalau kita perhatikan, ketika seseorang menggigit sebuah makanan atau sesuatu, ketika menggigit dengan gigi geraham sangatlah kuat, sulit untuk dicabut, sulit untuk ditarik. Namun kalau dia menggigit dengan gigi depan, biasanya mudah untuk ditarik, mudah untuk bisa diambil. Namun kalau digigit dengan gigi geraham sangatlah kuat. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Peganglah sunnah itu dengan sekuat-kuatnya. Naam. Disebutkan di dalam asar, sebuah asar, bahwasannya barang siapa yang berpegang teguh di atas sunnah di akhir zaman, yang bergejolak fitnah, fitnah mulai membesar, kemudian dia masih kokoh di atas sunnah, naam, seperti orang yang menggenggam bara api. Bagaikan orang yang menggenggam bara api. Sangat panas bara api itu. Ketika seorang tidak tahan, tidak kuat menggenggam, niscaya akan jatuh bara api tersebut. Sunnah tersebut akan jatuh dari seorang ketika tidak kuat di dalam menghadapi fitnah. Kemudian, dengan adanya sunnah, seseorang akan senantiasa nan tersinari dengan ilmu, tersinari dengan seizin Allah SWT. Senantiasa Allah Ta'ala akan berikan bimbingan, arahan, hidayah dan taufik. Naam. Kemudian ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an, sebagai penutup bahwasannya naam, termasuk di dalam memahami Al-Quran Sunnah, perlu yang namanya kita belajar al-aqidah, belajar keyakinan yang benar, tauhid, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana cara kita beribadah naam dengan sebenar-benarnya, sehingga naam ibadah kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya adalah pertama kali yang disarankan, dianjurkan, bahkan itu nas dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, belajar at-tauhid, belajar akidah yang benar. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menjerukan apa? Beribadahlah kalian dan jauhilah at-taghut. Hindarilah at-taghut. Sebagaimana akan datang nanti rincian apa itu makna taghut. Kullu ma'budin min dunillah. Seluruh yang disembah pada na'am selain Allah Subhanahu wa taala, fahuwa taghut. Naam. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian juga kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, apa pertama kali yang dakwahkan? At-tauhid. Yang dakwahkan pertama kali adalah at-tauhid. Yaitu Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman ahli kitab, falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Wahai Mu'ad, naam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Mu'ad, falyakun innaka sata'ti qauman min ahli kitab." Sungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab, al-yahud wan nasara. Ahli kitab, idza utliqa ahli kitab, fal muradu bihim ada al-yahud wan nasara. Al-yahudi wan nasrani. Naam, yahudi wan nasrani. Yahud wan nasara. Naam. Kemudian apa yang kata Rasulullah? Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadah alla ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali yang berserukan kepada mereka apa? Bersaksi bahwasannya alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Karena nam kita melihat alangkah pentingnya tauhid ini, alangkah bagusnya akidah yang benar, sehingga nam suatu ketika nanti seorang itu wafat dan meninggal dunia, kemudian naam dia di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, di atas keyakinan yang benar, insyaallah taala dia akan bisa menjawab tiga pertanyaan yang dilontarkan sebagaimana di dalam hadis yang sahih, hadis naam, hadisnya Anil Barra ibn Azib, hadis yang agak panjang itu, bahwasannya nanti seorang ketika meninggal dunia, naam, kemudian seorang yang mengantar jenazah tersebut sudah pada pulang, berpaling, didatangi dua malaikat, ditanya tentang man rabbuk, siapa rabbmu, man nabiyuk, siapa nabimu, kemudian madinuk, apa agamamu. Kemudian seorang yang kokoh di dunianya, dia kokoh dalam masalah agamanya di dunia, kokoh, tidak goyah, tidak plin-plan, dan semisalnya, maka apa? Dia akan bisa menjawab, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Nabiyuna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kami adalah Nabi Muhammad. Wa dinul Islam. Naam, wa dinuna al-Islam. Agama kami adalah Islam. Naam. Karena Allah Ta'ala telah menjanjikan dan terang-terangan menyebutkan dalam Al-Qur'an, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah Ta'ala memberikan kekokohan bagi orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Naam, ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Nah, mungkin ini sebagai mukadimah pembukaan daripada pelajaran kita yang akan kita ambil nanti, yaitu kitab yang sangat mulia dan juga bermanfaat, yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Syeikh Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Al-Usul Salatah. Tiga landasan pokok, tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim atau muslimah, seorang mukmin atau mukminah, yang insyaAllah ta'ala kita akan baca pada kesempatan naam berikutnya, naam, dan insyaAllah kita akan sebutkan bahwasannya penisbahan al-wahabiyah itu penisbahan yang keliru, penisbahan yang tidak ada sandarannya, bahkan mereka menisbahkan itu dalam rangka menguatkan hujah mereka saja, menguatkan pendapat mereka di dalam naam membenci atau mengejek atau juga mencaci maki atau mencerca Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penyebutan Al-Wahhabiyah pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun penisbahan ini penisbahan yang keliru sebagaimana insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.